Istiqoh bila adalah puncak ketawakalan manusia kepada Allah. Nah, kembali Rasulullah ketika mengajari sifat tawakal kepada para sahabat adalah dengan metode sirah juga. Ya, metode sirah siapa? Nabi Ibrahim lagi atau Nabi Musa bisa, Nabi Musa, ya. Ibu masih ingat ketika Nabi Musa membawa kaumnya pergi dari Mesir hendak ke negeri yang dijanjikan Allah, Nabi Ibrahim enggak tahu tuh Palestina tuh jalannya ke mana. Ya, di mana ke mana gitu. Mau ke Palestina tuh jalannya lewat apa? Hanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sama Allah dibimbingnya ke mana, Bu? Ke laut kan. Begitu sampai di laut, bingung Nabi Musa juga. Ya, kaumnya pun mencibir Nabi Musa. Ari Musa teu mikir. Tuh, tinggali Musa, Firaun jeung bala tentarana, mereka siap membantai kita. Sementara di depan kita ada lautan. Masa lari ke lautan? Emang kita akan berenang sampai ke sana dengan berenang, Musa? Kita tidak punya perahu. Dan apa engkau tidak sadar di laut itu banyak ikan hiu yang siap memangsa kita? Mampus kita, Musa. Ah, mereka mencibir Nabi Musa. Maka apa kata Nabi Musa di sana? Ya, wahai kaumku, aku tidak menuntun kalian ke tempat ini atas keinginanku, tetapi ini karena perintah Allah dan aku yakin Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Tunggu saja, Allah akan memberikan kuasanya kepada kita. Maka betul kan? Tidak lama kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan apa yang harus aku lakukan sekarang, apa yang harus kami lakukan dan kemana kami harus pergi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi asokal bahar, pukulkan tongkatmu itu ke lautan, Musa. Maka ketika dipukulkan, terbelahkan lautan. Subhanallah. Padahal itu cara Allah menghancurkan Fir'aun. Menenggelamkan Fir'aun. Dan Bani Israel pun melihat bagaimana Fir'aun itu ditumbangkan. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Musa dan kaumnya untuk tawakal itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kita menggantungkan urusan kita, harapan kita pada manusia, siap-siaplah untuk kecewa, Bu. Pernah, Bu? Karena kita bergantung kepada yang lemah, kan manusia itu lemah. Bergantung hanya kepada Allah. Nah, itu tawakal. Ikhtiar kita maksimal, mengerahkan semua kemampuan, hasilnya serahkan pada Allah, Bu. Itu tawakal. Nah, itulah sikoh bilah. Apa yang kita lakukan, Allah perintahkan ini, kita lakukan, enggak mungkin ujung-ujungnya celaka. Enggak, Bu. Pasti Allah ingin mengajarkan sesuatu. Enggak mungkin Allah zalim pada manusia. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim, Bu. Ketika Nabi Ibrahim berhasil menyelamatkan Siti Hajar dari Mesir, dibawa ke Al-Khalil, Hebron, Palestine. Ditikah sama Nabi Ibrahim kan? Tidak lama kemudian hamil tuh Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Tumpah kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ya, terus Siti Sarah gimana? Cemburu Siti Sarah. Melihat Nabi Ibrahim banyak waktunya bersama mereka. Bonga-bonggos mere budak, poho wae kanu kolot manya. Kata Siti Sarah tuh, Bu. Tapi Nabi Ibrahim juga sadar memang. Dan Siti Sarah saat itu down, Bu. Bayangkan, sudah keriput kulitnya, uban sudah mulai banyak, tapi tidak juga punya anak. Ya, manusiawi lah. Maka turunlah perintah membawa Siti Hajar ke mana? Ke Mekah. Ini metode sirah yang Rasulullah tanamkan kepada para sahabat, termasuk juga kepada anak-anak kecil saat itu. Anas bin Malik masih kecil, Abdullah bin Abbas masih kecil. Ya. Sampailah di Mekah diceritakan oleh Rasulullah. Di Mekah bagaimana kondisinya, Bu? Apakah ada rumah di sana? Ada listriknya? Tinggal cetreken gitunya, masak tinggal masak tuh? Enggak, Bu. Padang pasir yang tandus, enggak ada air, enggak ada rumput, enggak ada apa-apa, Bu. Sementara makanan yang dibawa ya bekalnya ya apa yang dibawa dari Al-Khalil Hebron. Kurma sekian, air sekian, daging-daging yang sudah dipotong sekian. Dibikinkanlah saung, apa saung ya? Ya saung ya, sama Nabi Ibrahim. Dibikin enak tuh saung. Ya tenda. Dikecuplah kening Siti Hajar dan Nabi Ismail. Pergi Nabi Ibrahim, terlihat ada tetesan air mata. Buah-buah irik-irik, indit ninggalkan orang, cek Hajar, tak gitu, Bu. Ditarik ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ina anta zahib. Mau kemana engkau pergi, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Secara manusiawi tidak tega kan meninggalkan istri dan anak yang masih merah di lembah seperti itu, Bu. Ibu mau ditinggalkan gitu sama suami, Bu? Jangankan di padang pasir yang tandus tidak ada kehidupan, di hutan yang enak, Bu ya. Taruh ibu dibawa ke hutan sama anak ibu. ibu baru melahirkan, dibawa ke hutan. Gak ada binatang buas, Bu. Tapi enak tinggal di hutan tadi. Ada buah-buahan, apapun yang ibu inginkan ada di sana. Tapi ibu sendiri bersama anak ibu, mau? Gak mau kan, Bu? Kenapa gak mau, Bu? Ini di padang pasir, Bu, yang tandus. Secara manusiawi bagaimana bisa hidup? Dan Nabi Ibrahim tidak tahu harus berapa lama meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Maka hanya tetesan air mata yang menjawab pertanyaan Siti Hajar. Pergi lagi Nabi Ibrahim, dibetoti baju. Ajib soal ya Ibrahim, cing jawab atau mereka mana ngomong atau kang. Tapi karena itu perintah Allah, dan Nabi Ibrahim yakin Allah hendak mengajarkan sesuatu. Cuma caranya begitu. Bu, kalau suami sedang mengajari ibu sesuatu, jangan banyak tanya, Bu. Ikuti saja, Bu, ya. Enggak, masalahnya nanti anak kita akan seperti itu kepada kita, Bu. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, pada istri-istri Rasulullah. Banyak istri-istri para sahabat yang curhat sama Rasulullah. Sini, aku ceritakan kisah ini. Begitu. Siti Fatimah mengeluh pada Rasulullah, capek ternyata jadi ibu rumah tangga. Sini Fatimah. Rasulullah cerita. Nah, ini metode sirah yang diajarkan Rasulullah. Metode yang kedua, pertama metode uswah, keteladanan Rasulullah. Kedua, metode sirah. Rasulullah mengambil kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena itu yang Rasulullah terima dari Allah, cerita. Ya, diajarkanlah kepada istri-istri Rasulullah, kepada istri-istri para sahabat, kepada Fatimah sendiri, juga kepada anak-anak yang saat itu sahabat-sahabat yang masih anak-anak. Tadi cerita kita tentang siapa, Bu? Siti Hajar, ya? Saya lanjut ceritanya, Bu, ya? Nah, diceritakan tentang Siti Hajar. Tanya lagi Nabi Ibrahim, gak jawab lagi. Karena itu perintah Allah. Nah, yang ketiga kali pertanyaannya beda. Allahu amaruka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan aku di sini, Ibrahim? Wah, buat ya Allah ya perintah teh. Nah, itu yang disambut sama Nabi Ibrahim. Itu yang ditunggu-tunggu. Bala ya zauzati, Allahu amaruka bihada. Betul istriku, Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kau di sini. Oh, perintah Allah. Nah, ini hebatnya Siti Hajar. Tawakalnya luar biasa. Yakin kalau Allah yang memerintahkan, enggak mungkin kan Allah zalim, ya? Enggak mungkin Allah zalim, Bu. Nah, Ibu, keyakinan ini harus kita tanamkan pada diri kita, lalu tanamkan pula pada anak-anak kita, Bu. Sesusah apapun hidup kita, selama kita masih bernapas, rezeki masih ada, Bu. Rezeki akan habis ketika kita mati, Bu. Ajarkan pada anak-anak kita, kenapa seseorang mati? Karena rezekinya habis. Kenapa seseorang lahir? Karena Allah tanggung rezekinya, kan? Ketika seseorang ada dalam rahim, Allah catat tuh rezekinya sekian. Jadi jangan takut, Bu. Ini yang saya ajarkan pada istri saya. Ketika saya di PHK, ya, istri saya bingung saat itu. Bu, mumpung istri saya gak ikut, Bu. Saya dikasih SP3, sehingga saya tidak lagi mengajar di sebuah sekolah. Saya tidak merasa bingung apapun, karena dengan putusnya saya di sekolah, rezeki tidak akan putus, Bu. Ya. Saya bingung sama istri saya ngasih tahu gimana caranya ini. Kalau saya sudah tidak ngajar lagi, kan. Pura-pura enggak enak badan. Begitu saya pulang ke rumah, "Bi, kenapa udah pulang lagi? Udah kan baru jam segini. Ada rapat, rapatnya udah selesai dan Nabi izin enggak enak badan, tidur aja." Besoknya saya enggak sekolah lagi. Enggak ngajar lagi. "Bi, kenapa enggak berangkat? Udah jam 7." "Ah, istirahat dulu di rumah." Ujung-ujungnya istri saya curiga, "Kenapa? Bi, jangan-jangan ada apa-apa ya. Pengen tahu." Ya udah, ditunjukin tuh surat, Bu. "Apa? Bi, gak ngajar lagi? Kumaha tuh makanan imah can lunas?" "Budak dua sakolaan biayaan." "Bu, saya wajar berpikir, istri saya berpikir demikian, saya pahami. Karena setiap hari berkutat dengan sesuatu yang harus tersaji, kan? Sesuatu yang harus hadir dengan cepat. Ya, makan, sesuatu yang harus cash, kan itu ibu yang ngatur, kan? Kalau kami para suami ya cuma berterima kasih aja, Bu, dengan apa yang Allah berikan. Terima dari kantor, kasih ke istri, gitu kan? Terima kasih begitu. Tapi ibu yang ngatur, kan? Mending kalau cukup, surplus apalagi. Lamun kurang, bingung, ya kumah ngaturna, kan? Nah, akhirnya gimana, Bu? Saat itu saya coba katakan pada istri saya, "Umi, sini, Mi. Ketika Abi tidak lagi kerja, apakah rezeki Abi putus?" "Enggak." "Tuh, yakin." "Ya. Kalau Umi menganggap nanti dari mana dapat penghasilan, berarti Umi selama ini menganggap rezeki itu dari kantor. rizki itu dari manusia, rizki itu dari bos, dari majikan. Salah, mi, rizki dari Allah. Mereka hanya jalan saja. Emang jalan diri kita hanya mereka? Serahkan urusan kita pada Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Gak mungkin Allah membiarkan kita terlantar. Saksikan suatu saat. Sampai sekarang, Bu, saya gak ngajar, Bu. Saya gak kerja, Bu. Hanya dari majelis taklim ke majelis taklim, Bu. Saya juga ingin seperti orang lain, Bu. Kerja, dapat gaji. Pengen saya juga, Bu. Pernah saya daftar ke rumah sakit ini. Itu wakil direkturnya anak bibi saya. Kemudian di unit yang saya ingin daftar, itu kakak angkat saya. Tapi gak diterima. Ya mungkin nasibnya memang harus sudah Allah menakdirkan saya harus ceramah dan ceramah, Bu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa makan, Bu. Rumah ada. Maksudnya gak bayar gitu. Pengen pakai mobil, ya mobilnya. Nah, itu kan, Bu, luar biasa, Bu. Ustaz itu hidupnya pas-pasan tuh enak ternyata. Walaupun hidupnya pas-pasan, Bu, ya. Pas butuh, pas aya. Ya. Pas butuh, pas aya, Bu. Hanya satu yang pas-pas hayang, pas tuh bisa. Pas pengen kawin lagi, gak bisa, Bu. Oh, kan pasti, oh, udah tahu jawabannya. Baik, Bu, kembali ke yang tadi, Bu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau Allah itu ada dengan segala sifat-sifat yang mulia, termasuk maha bergantung kita kepadanya, tempat kita bergantung, maha kuasa, maha rizki, maha mendengar, maha dekat dengan kita. Nah, sifat-sifat ini tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Melalui metode pendidikan uswah, melalui pendidikan sirah. Ketika ada musibah di rumah tangga, Bu, jangan sampaikan dulu kepada anak. Tapi ibu sabar dulu,